Assalamualaikum Allah Ta'ala. Masih lanjutkan dalam pembahasan Taukid. Wa minha, di antaranya, itu di antara lafaz Taukid ma'nami kila wa kita, kila dan kita, wa huma bimanzilati kul fil ma'na, dia sebenarnya sama dengan kul dari sisi ma'na. Karena ketika antum katakan misalnya ja'a rajulani kilahuma, nah seluruhnya, kan begitu maknanya, ingat seluruhnya sama. Takul ja'a zaidan aitamil majiuhuma ma wa huwa dhahir, maka ihtimal datang keduanya bersamaan langsung. Ini yang nampak, wahtamil majia ahadihima, bisa juga datang salah satu dari keduanya, iya kan? Bisa. Wa anal murad ahadu zaidain, dan yang diinginkan adalah salah satu dari dua zaid, kama qalu, sebagaimana mereka katakan. Fiqouli ta'ala, laula nuzila hadzal qur'anu ala rajulin minal qaryatayn adzim, sebagaimana ini ucapan orang-orang kafir sebelumnya. Seandainya Al-Quran ini diturunkan pada seorang lelaki dari salah satu dua Korea yang besar, salah satunya, bahkan istimewa begitu. Inna manahu sungguh manah ala rojulim min ihdar Korea tay, atas seorang dari salah satu dari dua kampung itu, dua desa, dua kota itu. Fa'idha kilahuma, kalau ditambah kilahuma indah pan istimal, maka terangkat istimewa itu tadi. Paham kan? Tahu bukan? Apa makna indah pan bukan? Antum lihat, gini muka, saya katakan begini, jahat zaidan, kan istimal kedua-duanya datang, istimal salah satunya saja, kemungkinan, paham gak? Dan ketika saya bilang begini, jahat zaidan kilahuma, datang dua zaid keduanya, apa yang terjadi muka? Hah? Indapa istimal, terangkat kemungkinan tadi, tulis kita artinya, kalimat baru. Iya. Indah pahal ihtimal, terangkat ihtimalnya tadi. Jelas kan? Hilang. Berarti langsung kedua-duanya pasti. Iya. Wa inna ma yu'akkadu bihima bisurut, tidak lagi dikuatkan dari keduanya dengan syarat. Aduh, salah satunya ayakun al-mu'akkad bihima dalat alatnai, harusnya dikuatkan dengan keduanya menunjukkan atas dua. Menunjukkan atas dua. Itu pertama, syarat pokoknya, karena dia menguatkan yang mutanya. Asalnya yang kedua, ayat sihahululul wahid mahaluma, harus katanya, ya, sahih, salah satunya menduduki kedudukan keduanya. Falajuz al-madhab sahih, salah satunya menduduki keduanya. Salah satunya menduduki keduanya. Ya kan? Ketika kamu tadi kan bilang, ja'a zaidun, ja'a zaidan, ya, salah satu dari Zaid sudah sah kan? Paham? Kilahuma bisa digantikan. Bisa digantikan. Katanya ayyasiha hululul wahid, salah satu dari sahih hulul, menduduki mahallahuma, kedudukan keduanya. Padahal juga dalam madhab sahih, maka tak boleh berdasarkan madhab yang sahih, yang benar, ayukol untuk dikatakan ikhtasoma Zaidan kilahuma, ikhtasoma Zaidan kilahuma. Kenapa ini? Li'annahu la yahtamil ayyakuna al-murad ikhtasoma ahadu Zaidan, ahadu Zaidan. Karena tak mungkin di sini yang berdebat salah satu dari dua, salah satu dari dua Zaid. Pasti yang berdebat ini siapa? Kedua-duanya. Kan tadi syaratnya harus salah satunya bisa menggantikannya. Artinya bisa dicukupkan dengan satu. Boleh. Paham? Anu kadar ja'al Zaidan kilahuma, bisa datang Zaid saja. Cuma sudah terangkat dengan kata apa? Kilahuma. Harus salah satunya boleh menggantikan yang lain. Kalau ini boleh gak? Tidak boleh, karena kata ikhtasoma harus terdiri dari paling berat, paling sedikit berapa? Dua. Tidak boleh salah satu saja. Jelas kan? Tidak boleh dari salah satu saja. Ini contoh yang selalu diberikan. Ya? Karena la yahtamil, tidak mengandung kemungkinan ayakun al-murad, bahwa yang diinginkan dengan kalimat itu adalah ikhtasoma ahadu zaidain az-zaidain, bahwa berdebat salah satu dari dua zaid. Fala hajata li ta'kid, kalau begitu ya tidak ada, tidak butuh untuk dikuatkan, tidak butuh untuk dikuatkan, karena pasti ikhtasoma dua. tangan tidak butuh dikuatkan karena pasti dua tangan. Beda kalau yang tadi bisa salah satu. Asal syarat ketiga hayakuna ma'asnat tahu ilahima goyur muktalafin fil ma'na. Ya, harus yang antum sandarkan kepada keduanya tidak berbeda makna. Tidak berbeda apa? Maknanya harus sama maknanya. Lihat ini fala yu na yadud. Tidak boleh mata Zaid wa Asya Amr kilahuma. Mati Zaid hidup Amr keduanya. Gimana ini? Mati Zaid hidup Amr keduanya. Boleh enggak? Maksudnya keduanya hidup atau keduanya mati? Kan begitu ini? Tidak boleh. Kenapa? Maknanya beda. Jadi harus maknanya sama. Harus maknanya apa? Sama. Arabi syarikumba ayat tafsilah bihima domirun a'id ala mu'akad bihima. Harus bersambung dengan keduanya. Domirin kembali kepada yang dikuatkan dengan keduanya. Jelas pula ini ya? Wamina, di antara lafaz penguat adalah ajma wa jam'ah. Ajma dan jam'ah wa jam'uhumma. Wahu ajma'un wa jum'ah. Jama' keduanya adalah ajma'un dan jum'ah. Ajma'un jama' dari ajma', jum'ah jama' dari jam'ah. Tam? Wa inna ma yu'akkad biha ghaliban ba'da kul. Tidak lain dikuatkan dengannya kebanyakan setelah kul. Falihada istagnat an yattasila biha dhamirun ya'udu 'ala al-mu'akkad. Oleh karena itu, dia tidak butuh untuk bersambung dengan dhamir yang kembali kepada mu'akkad karena dia selalu setelah apa? Kul. Ya kan dhamir sudah ada pada kul. Paham? Oleh karena itu dia tidak butuh pada dhamir. Ya, taqul an wara istaratul 'abda kullahu ajma'. Wal 'amata kullaha ajma'a. Wal 'abida kullahum ajma'in. Wal ima'a kullahunna jum'ah. Qala Allah Ta'ala fasajada al malaikatu kulluhum ajma'un. Dada dhamirnya semua. Wa juzu ta'kid biha wa illam yataqaddam kull. Dan boleh dikuatkan dengannya walaupun tidak diawali oleh kul. Boleh. Artinya boleh dia berdiri sendiri. Boleh dia berdiri sendiri. Qala Allah Ta'ala berkata firman Allah Ta'ala la ugwiyannahum ajma'in. Wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in. Wa fil hadis idza shalla al imam jalisan fa sallu julusan ajma'un. Merek. Itu dulu kita sih. Ya. Jangan dulu kita. Alhamdulillah. Iya, ini contoh dia datang apa? Contoh dia datang apa? Sendiri, tanpa diawali oleh siapa? Kul. Wa yurwa bi rafi ta'kid li dhamir. Diriwayatkan dengan rafa karena menguatkan dhamir yang ada pada fasalu. Tah, menguatkan dhamir. Ya, wa bi nasab alal hal. Ada juga di lafaz dalam riwayat di nasab ajma'in. Yaitu sebagai apa? Hal bahwa dhaif tapi ini lemah. Lemah yang benar ni ajma'u listilzami tanqiriha karena kalau antum katakan dia adalah hal berarti harus apa nakiro wahya ma'rifah biniat idhofa sementara dia ma'rifah karena ada niat idhofanya ya kan karena namanya lafaz tanqir harus ada dhamir berarti ada dhamir yang diniat ada dhamir yang diniatkan iya wa qad fuhima min qawli dan telah dipahami dari ucapan saya ajma' wa jam'a wa jam'ihima ajma' dan jam'a dan jam'a di keduanya annahuma la yusannayan berarti dia tidak dimusanna balai kon tidak boleh katakan ajma'an wala jam'awan ya tidak boleh maksudnya ini ajma'an musanna dari ajma' jam'awan ini musanna dari jam'a tangan musanna dari jam'a nanti antum akan tahu di sorok kenapa dari mana datangnya mau itu. Dari mana datangnya apa? Wow, ada nanti ceritanya kan, insya Allah. Wahada madhab jumhur Basri. Ini adalah madhabnya jumhur Basri. Dia tidak dimusanakan. Wasohi dan itu yang benar. Lian adali kalam isma. Karena hal itu tidak didengar dari orang Arab. Karena hal itu tidak didengar dari orang Arab. Aslun. Wabi hilafin nuhun. Lajuzu. Wabi hilafin nuhun. La yujuzu an tata'atuf al mu'akkidah wala an yatba'na nakiratan wa nadar dan berbeda dengan na'at tidak boleh saling diatofkan na'at paham? Tidak boleh untuk atofkan antara ja'a zaidun nafsuhun wa'ainuhu না বলে জাআল কওমু কুলহুম আজমাউন, না বলে বলে ইকুতকান তাপা ইয়া বলে কল তাওকিদ, না বলে না বলে পুলা ইয়াতবাহনা নাকিরা, না বলে তাওকিদ মিন ইকুতি আবার নাকিরা তাহলে মাসালানে দিয়া কেন হেলসাবা dia di sendiri harus mari mari karena harus disadar kepada apa domi, berarti tak mengikuti dia sebab nakiro uang nadar dan jarak, maksud kalau ada data menguatkan nakiro itu jarang seperti perkara punya ya laita iddata haulin kullihi roja lihat ini perkara punya ya laita iddata haulin kullihi roja mana taukid kuli mana muakkad hauli paham ini yang dikuatkan nakiro mari pak nakiro ini jarang tamu bar ya dia berandai-andai seandainya setahun itu semuanya rojab saja tidak ada Ramadan tidak ada Syaban pokoknya dia maunya apa rojab nggak tahu kenapa ada apa dengan rojab ani mumbar paham ini syarat ذكرتم في هذا الموضوع مسألتين من مسائل بابنا saya sebutkan di tempat ini dua masalah termasuk masalah dalam bab na'at tapi disatukan dengan tauqid paham ini? Idahu masalah satunya agar ul idha takarorot fa'anta fiha mukhoyyar bainal majid bil'afi wa takfihi bahasanya na'at kalau dia berulang maka antum boleh memilih antara mendatangkan atop dan meninggalkan atopnya boleh. Fal awal qawli ta'ala lihat pertama seperti firman Allah Ta'ala yaitu antum datangkan dengan atop subbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a fatawaw boleh. Paham? Antum datangkan dia dengan apa? Qawli syair dan seperti perkataan penyair ilal malikil qarmi wabnil humami walaitil katibati bil muzdahami mana dia? Mana? Mana dia? Ilal maliki al qarmi wabnil humami walaitil katibati bil muzdah yang mana dia? Gimana diulangi? Siapa tahu? Siapa tahu? Yang mana yang dia masukkan na'at seperti contoh yang pertama maksudnya boleh didatangkan dengan apa? Ya? Mana? Walaili al-katibati. Walaili al-katibati boleh? Ya? Di situ dikatakan sebagai apa? Na'atnya yang diulang pakai apa? Pakai waw. Wasani yang kedua, apa maksud yang kedua? Ditinggalkan apa? Wawnya, atopnya. Ditinggalkan atopnya. Qawli ta'ala, wala tuti' kulla hallafin mahin. Satu, hammazin. Dua, ya, masya'in. Tiga, ya binamin. Manna'in. Empat, lil khairi mu'tadin atin. Amin. Tidak pakai waw semuanya itu na'at. Paham? Jelas? Asalnya masalah yang kedua. Anak na'at takam ayat bal ma'rifah kadalik ayat bal nakiro. Na'at. Sebagaimana dia mengikuti ma'rifah, dia juga mengikuti apa? Nakiro. Wajakar Tuhan al-padu tokit mukholafatun linur. Hil amroyi jami'ah. Dan saya sebutkan, ini kenapa disatukan? Karena ini maunya. Dan saya sebutkan, bahasanya lafaz taukid menyelisih na'at dalam dua perkara itu. Wadhalika annaha la tata'atuf idza sama'at. Demikian itu dia tidak boleh saling diatofkan kalau berkumpul. La yuqal, tidak boleh katakan ja'a zaidun nafsuhu wa ainuhu, tidak boleh. Ja'a al-qaum kulluhum majma'un, tidak boleh. Wa illatu dhalika, sebab hal itu annaha bima'nan wahid, bahwa dia itu semakna. Semakna semuanya. Wasya'u la yu'taf ala nafsi. Sesuatu itu tidak boleh diatofkan atas dirinya. Paham? Misalnya Ahmad, namanya Ahmad. Kunianya Abu Ibrahim misalnya. Gitu Ahmad. Ya, enggak boleh antum katakan ja Ahmad wa Abu Ibrahim. Enggak boleh antum atofkan kalau sama orangnya. Enggak boleh itu kohedah. Ini di garis bawah itu. Iya bersyia la yutofu ala nafsi. Itu kaidah ini. Sesuatu tidak boleh diatofkan atas dirinya. Artinya kalau sesuatu itu sama, tidak boleh mengatofkan. Tidak boleh mengatofkan. Bikilafin nur berbeda dengan na'at. Fa'inna ma'aniyaha mutakholakah. Sesungguhnya maknanya berbeda-beda. Iya kan? Berbeda-beda. Kadalika la yujudu fi al-fadhi tawqid anta tab'an nakiratan. Demikian pula tidak boleh pada lafaz tawqid untuk mengikuti nakira. La yuqal, tidak boleh katakan ja'a rajulun nafsuhu. Tidak boleh. Li'ana al-fadhi tawqid ma'arif. Karena lafaz tawqid ma'arifah. Fala tajri ala nakirat, maka dia tidak berlaku kepada nakira. Wa syadda qawlu syair, dan dianggap syadd perkataannya si penyair. Laki walakinnahu saqahu an qila darajat. Ya laita iddat haulin kullihi rajab. Ini dia kata apa? Syar. Apa artinya syar? Salah secara koedah. Walaupun itu datang dalam bahasa Arab. Aslun. Qolal mu'allif rahimahullah ta'ala aful bayan. Selesai dari tauqid, sekarang masuk di pembahasan atof. Atof bayan. Wa huwa tabi'un muwajjihun. Muwajjihun aw mukhassisun. Jamidun ghairu mu'awwal. Masya Allah. Bisa dikatakan sama dengan na'am, bisa dikatakan beda dengan na'am. Dia adalah tabi, sama dengan na'am. Mokhosi, muwati, sama dengan na'am. Na'am kan kalau dia na'am ma'rifah, muwati. Iya, mokhosi, sama dengan na'am. Na'am kan kalau na'am tenakiro, mokhosi, taksi, iya. Jamit, ini bedanya. Kalau na'am apa? Mush. Paham? Dia sini jamit. Gue mu'awwal. Ini juga. Na'at kalau ada yang jamit, maka dia mu'awwal. Kalau dia gue mu'awwal. Ini lebih bedanya na'at dengan atau bayan. Dia lebih cenderung i'rabnya badal. Daripada na'at. Syarah. Hadzal babu tsalits min abwab at-tawati. Ini adalah bab ketiga dari bab tawati. Wal'adhu fil lughah atau secara bahasa. Ar-rujuu' ila syai'i ba'da al-insiraafi anhu. Atau secara bahasa adalah kembali kepada sesuatu setelah berpaling darinya. Kembali kepada sesuatu setelah berpaling darinya. Paham? Ya, ada namanya, kalau dalam pembahasan tauhid, ada namanya sihir atau. Tahu sihir atau? Sihir yang membuat orang cinta, orang benci menjadi cinta. Paham? Itu namanya atau. Tadinya benci menjadi apa? Cinta. Kembali kepada sesuatu setelah berpaling darinya. Lebih istilah, secara istilah berban ada dua jenis. Alfu nasakin, ada atof nasab. Wasayati akan datang, ini paling mudah. Wa alfu bayan, ada atof bayan. Wal kalamul anti, pembicaraan kita sekarang padanya. Jelas ya? Bokowli berkadang, kutabi. Tabi, dalam mata. Itu jenis, kata jenis. Yashmalu tawabi lakonsa. Mencakup tawabi yang lima. Bokowli muwajjihun aw mukhassis. Perkataan aku menjelaskan atau mengkhususkan, ini mukhrijun li ta'kid, untuk menguatkan taukidkan, dia bukan mengkhususkan atau menjelaskan. Ya, kaja al-zaidu nafsuhu, wali atfi nasab. Keluar juga dengan atof nasab, kaja al-zaidu ma'amru, beda. Wali badal, keluar juga badal. Kekolika akan turrogi patul tahu, karena ini bukan untuk menjelaskan atau mengkhususkan. Tahu gak ini? Ya? Wakauli perkataan aku jamin, mukhrijun li na'am. Ini mengeluarkan apa? Nah, karena na'at mustaq. Fa'inahu wa'ikana mu'atihan binah. Sesungguhnya dia walaupun dia fungsinya untuk menjelaskan pada contoh. Ja'a zaidun at-tajir. Ja'a zaidan yang pedagang. Menjelaskan al-ruwa mukhosis dan mengkhususkan. Binah pada contoh. Ja'a nirajulun tajir. Lakinahu mustaq. Agar tapi dia apa? Mustaq. Waqauli ghairu mu'awwal. Perkataanku tidak ditakwil. Mukhrijul lima waqo aminan ud jamidah. Untuk mengeluarkan apa yang ada terjadi berupa na'at yang jamin. Yang ditakwil seperti maratu bi zaidin hada. Hada na'atnya zaid. Jamin. Tapi ditakwil ke mana? Ke mustaq. Karena boleh mengatakan maratu bi zaidin musyari ilaih. Tak? Karena hada musyari ilaih. Jelas ini? Jelas? Bisa ditakwil. Musyari mustaq atau jamin? Jamin? Mustaq. Boleh. Wa bi qa'in afaj. Sama juga ini. Bi qa'in afaj. Fa'innahu fi ta'wilil mustaq. Sesungguhnya dia berada dalam ta'wil mustaq. Ala taru anal makna. Tidakkah kamu melihat bahasanya maknanya marutu bi zaidin al-musyari ilaihi wa bi qa'in khosyin. Saya lewat di tempat yang khosyin, tempat yang kering, keras. kasar. Ini apa? Qasid musta. Iya. Kemudian selanjutnya, fayuwafiku matbuah. Maka dia selalu sama dengan yang dia ikuti. Dia selalu sama dengan yang dia ikuti. Maksudnya ani bihada, yang saya maksud dengan ini anna afal bayan, bahasanya afal bayan likauni mufidan faedatan na, karena dia sama faedahnya dengan faedah na min idhahi matbu'i, yaitu untuk menjelaskan yang dia ikuti atau taksisi atau mengkhususkannya yalzamu min muwafaqati matbu'i fit takir wa takir wa ta'wil ifrad, ya kan? Maka harus dia sama dengan yang dia ikuti dari sisi nakiro, mudaka, dan mufro. Sama dengan na. Wa furu'in, dan cabang mereka. Hah? Cabangnya takir apa? Cabang mereka, maksudnya cabangnya takir, cabangnya takir, cabangnya ifro. Cabangnya takir apa? Ta'rif. Cabangnya takir? Ta'rif. Cabangnya ifro? Mutana dan jama. Perhatikan baik-baik. Ya? Yeah? Wa ma yalzamu min na, ma yalzamu min na, apa yang harus dalam na'at, pokoknya berlaku. Karena ini semakna dengan na'at, walaupun beda kata yang datang untuknya. Aslu ka aqsama billahi Abu Hafs Umar. Sebagai contohnya, aqsama billahi Abu Hafs Umar. Mana? Atau bayar? Hah? Umar. Ya? Wa hadha khatamun hadidun. Mana atau bayar? Hadidun. Syarat asyartu bil mitalaini ila ma tadammanahul had. Saya isyaratkan dengan dua contoh itu pada apa yang terkandung dalam pengertian tadi di atas. Had pengertian. Min kaunihi muwaddihanil ma'arif. Itu dia itu menjelaskan yang ma'rifah seperti tadi aqsama billahi Abu Hafs Umar. Mukhassisan li nakira, yang mengkhususkan nakira seperti hadza khatamun hadid. Ini cincin besi, khusus cincin besi. Wal muradu bi Abi Hafs Umar ibn Khattab. Yang diinginkan oleh Abu Hafs adalah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Walaka bina, boleh bagi kamu pada contoh khatam hadid. Telah tertauju, boleh tiga. Ya kan? Karena ini contoh sudah lewat juga di sebagian tempat. Al-jar bin idopah al-makna min. Boleh untuk jar dengan idopah di atas makna apa? Min, untuk katakan khatam hadid. Wanas balam tamid, boleh untuk nasab sebagai tamis irobnya. Khatamun hadidan. Tamyiz khatamun hadidan. Wakil alal hal, dan ada juga mengatakan dia hal, ya. Tapi kila masalahnya sebelumnya nakiro, namanya hal itu kan sohibul halnya harus apa? Ma'rifah. Paham? Tapi katanya kila. Wal ittiba, boleh juga ikut sebelumnya. Inilah tadi, ini nih. Ittiba maksudnya ini atau bayar. Paham? Paman khoro janasob ala tamyiz qala, ya. Siapa yang mengeluarkannya di atas nasab sebagai tamyiz qala inna tabi'a tabayyan. Dia katakan tabi adalah tabayyan. Wa man kharajahu alal hal, siapa yang mengatakan ia mentakridnya di atas hal, ya qala inna sifat. Dia akan mengatakan dia adalah sifat al awal aula, tapi yang pertama itu lebih utama. Maksudnya di i'rab sebagai tamyiz itu lebih utama daripada di i'rab sebagai apa? Sebagai apa? Hal. Kenapa bisa? Lianna jamin, karena masalahnya hadid itu jamin, sementara hal di antara syarat tambahannya apa? Mustab. Paham? Ya. Jumu dan mahdho, ini jamin murni. Artinya jamin murni itu tidak bisa ditawil ke mustab. Fala yahsur qawlu halan wala sifatan. Maka tidak cocok sebagai hal, tidak pula sebagai apa? Sifat. Dia lebih cocok sebagai tamyiz. Wa man akathiru minan nahwiyyin, kebanyakan dari ulama nahwu tidak membolehkan kau na'atul bayan nakira. Tidak membolehkan atau bayan berupa nakira, tapi andi nakira, yaitu dia mengikuti apa? Nakira. Wa sahih al-jawaz, tapi yang benarnya apa? Yang benarnya apa? Boleh. Wa qad khurija 'ala dhalika qawlu ta'ala, telah ditakrid, diberikan jalan keluar di atas hal itu adalah firman Allah Ta'ala, wa yusqa min ma'in sodidin. Maksudnya telah dicontohkan sebagai atof bayan adalah firman Allah Ta'ala datang atof bayan menguatkan apa? Menjelaskan lagi, mengkhususkan nakiro seperti ini, wa yusqa min ma'in sodidin. Apa irobnya sodidin? Atof bayan. Paham? Ini mereka jadikan contoh. وقال الفارسي بقول تعالى dan al farisi berkata dalam firman Allah taala au kafaratun ta'amu miskin. Lihat ta'amu miskin. Dia bilang ya juzu fi ta'am ayakuna bayanan wa ayakuna badala. Boleh pada ta'am bisa sebagai apa bayar dari kafarah, bisa juga sebagai apa badal dari kafarah. Kenapa bayar bisa dirot sebagai apa? Bisa dirot sebagai apa? Badal. Iya, selesai. Wa yurabu badal kul min kul illam yamtani ihlalu mahal al awal. Dan dirot sebagai badal kul min kul kalau dia tidak terhalang dari yang pertama, dari dia menduduki kedudukan yang pertama. Kalau tidak terhalang dari dia, yaitu yang kedua, menduduki kedudukan yang pertama. Boleh. Artinya tadi atau bayar boleh antum irob sebagai apa? Badal kul min kul. Paham? Kalau itu yang kedua bisa menduduki kedudukan yang pertama. Contohnya apa? Tadi aksama billahi Abu Hafs Umar. Boleh enggak saya katakan aqsama billahi Umar? Boleh enggak? Boleh. Kalau begitu boleh diirob sebagai apa ini? Badal kul min kul. Jadi atof bayan bisa diirob sebagai apa? Badal kul min kul. Paham? Mubal? Saudara? Boleh. Kemudian seperti perkataannya, ana bin Tariq al-Bakri bisrin. Ana bin Tariq al-Bakri bisrin. Sama. Boleh dikatakan ya. Ana al-Bakri. Bisa juga bilang ana bisrin. Boleh antum enggak katakan Ibnu Tariq. Paham kan? Boleh. Wa qali aya akhwaina abda syams wa naufala. Lihat. Wahai dua saudara kami yaitu Abu Syamsin wa Naufal. Boleh antum langsung katakan ayah Abda Syamsin wa Naufal. Tambahin, boleh antum irobah badan atau bayan itu. Cara kulus min sohal hukmu alaih bi annahu atau bayan, setiap isim yang bisa dihukumi atasnya dengan atau bayan, mufidul idha' awli taksis, memberikan faedah penjelasan atau penghususan, soha ayuhkam alaih bi annahu badal kul min kul. Sohi bisa dihukumi atasnya dengan badal kul min kul. Mufidul li takriri makna kalam wa tawqidi. Memberikan faedah untuk mentakrir, mengokohkan makna kalimat dan menguatkannya. Likauni ala niyati takraril amin. Karena dia ya diniatkan berulang aminnya. Iya kan? Aqsama billahi Umar, aqsama billahi Abu Hafs. Kan begitu? Boleh. Wastagna ba'du min mas'alah, min dalika mas'alatan. Sebagian mereka mengecualikan dari hal itu satu masalah. Wa ba'du mas'alatan. Sebagian mereka mengecualikan dua masalah. Wa ba'duhum aktsar min dalik. Sebagian juga mereka mengecualikan banyak lebih dari itu. Wa yujma'ul jami' qawli. Dan itu dikumpulkan seluruhnya dari ucapanku. Wa yujma'ul jami'a qawli. Ucapanku mengumpulkan seluruhnya illam yang tadi ihlalu mahallal awal. Kalau yang kedua itu ihlalu, yang kedua tidak terhalangi dari menduduki yang pertama. Paham? Itu syaratnya. Maka dadakanku dari kami talain. Saya telah sebutkan hal itu untuk dua contoh. Ahaduhma salah satunya qaul syair, perkataan penyair. Ana bin Tariq al-Bakri bisrin alaihi tayru tarkubuhu gu'a. Atani qaulul akhar, yang kedua adalah perkataan yang lain. Aya akhwaini abda syamsi wa naufala. A'idukuma billahi tahdita harba. Bayan udal, penjelasan. Fil baitil awal, pada bait yang pertama, anna qaulahu bisri. Perkataan yang penyair bisri, itu atau bayan alal bikri. Paham? Atau bayan atas al-bakri. Walai juzah yakuna badal minum. Tidak boleh katanya badal darinya. Kenapa? Li'an al-badal piniyat ihlalihi mahal al-awal. Ya? Karena tadi kita kiranya, kalau kita lihat dari zahir bait, boleh. Yang pertama menggantikan yang kedua. Demikian pula di bait yang kedua. Boleh. Tapi katanya, di sini beliau jelaskan, Masya Allah, bisrin itu tidak boleh Ya, bayar darah bayar awal kol bisrin atau bayar atas al-bikri. Walai juzah ikuna badal min. Tapi ternyata di situ di bayar itu tidak boleh sebagai badal. Padahal dia atau bayar. Kenapa? Li'anna al-badal fi niyati ihlalihi mahal al-awal. Karena badal berada dalam niat yang kedua bisa menduduki kedudukan yang pertama. Kan begitu? Berada di niat begitu. Walai juzah ayukol. Dan tidak boleh dikatakan di sini. Ana bunuh tariki bisrin. Tidak bisa. Kalau Bakrin cocok. Tapi kalau Ibnu Tariq tidak cocok. Karena dia bukan Ibnu Tariq. Ya Ibnu Tariq kan Al-Bikri. Al-Bakri. Paham gak ini? Jangan nih. Ini kan ada tiga orang. Ada Ibnu Tariq, Al-Bakri, Bisri. Paham gak ini? Ah, ini Bisri tidak bisa menggantikan kedudukan Ibnu Al-Tariq. Paham gak? Jadi tidak boleh dia sebagai badal di sini katanya. Sebagai badal. Li'annahu la yudhaf ma fihi al-alif wal lam. Dia bilang karena tidak boleh diidhafkan apa yang ada padanya alif dan lam. Nah, contoh at-tariq seperti at-tariq illa lima fihi al-alif wal lam, kecuali pada yang ada padanya alif dan lam juga. Seperti apa nah al-bikri. Jadi kalau al-bikri bisa. Tambahin. Tidak boleh kecuali apa yang ada padanya alif dan lam lagi. Walaikum, tidak boleh untuk katakan ad-dharibu zaidi. Ad-dharibu zaidi. Kama taqaddam syarhu fi bab al-idhafa. Sebagaimana telah lewat penjelasannya dalam bab apa? Idhafa. Ya, karena yang diinginkan dengan idhafa yang lafziyah kan antum boleh idhafakan kalau lafaznya apa? Mudhirinyan kan asalnya dharibun zaidan. Dharibun zaidan. Antum idhafakan supaya apa? Jadi dharibu zaidi. Kenapa antum idhafakan? Supaya ringan lafaz. Nah, kalau sudah ada al butuh diringankan. Tidak perlu, kami itu. Maka tidak boleh tetap untuk katakan ad-dharibu zaidan. Ad-dharibu zaidan. Tahu lagi? Tidak bisa. Tidak ada, tidak masuk dalam idhofah lafziyah. Tidak masuk dalam idhofah lafziyah. Ini kata beliau sebagaimana telah lewat. Wa bayanu dzalika fil bait tsani. Terus kenapa pada bait yang kedua? Intinya bait yang pertama tidak boleh jadi badal. Dia murni diirob sebagai apa? Atau bayar. Wabayan udalika minta al-bayt tani. Penjelasan pada bayt yang kedua. Anda kalau abu syamsi manaukan. Atau bayan. Ala kauli akhwai. Tidak bisa sebagai badal. Walai istuyaku walai juzu ayakuna badala. Katanya. Tidak boleh sebagai badal. Kalau dohin naf tadi. Kita bisa katakan. Bisa saja. Tapi di sini tidak boleh. Ini baru. Ya. Kenapa? Li'annahu hina idzin fi takdiri ihlalihi mahallal awal. Karena ketika itu ditakdirkan itu dia yang kedua itu menduduki kedudukan yang pertama. Faka annaka taqul seakan-akan antum katakan qulta aya abda syamsin wa nawala. Wa dzalika la yajuz. Itu enggak boleh katanya. Kenapa? Li anal munada ida utifa alaihi ismul mujarrad min al alif wal lam kana munada. Kalau diatopkan kepada isim yang kosong dari alif dan lam wajib ayu to may yastahiqu lahu kana munada. Wajib diberikan apa menjadi haknya kalau seandainya dia munada tersendiri. Wanau pala laukana munada. Wanau pala seandainya dia munada lagi lati ya naufalu. Karena kalau abda syamsin cocok masuk. Kenapa? Karena munada muto. Kalau naufala kenapa masuk? Kan begitu. Berarti tidak boleh dia sebagai apa ba? Tidak boleh sebagai ba? Badar. Karena tidak bisa didudukan ini yang kedua yang seperti yang pertama. Karena beda irobnya. Ya la ya nau pala binasab. Fali dalika kana yajib ayu qal huna. Oleh karena itu wajib di sini sebenarnya dia katakan aya aqwai abda syamsin wa nau palu. Tapi kan bisa dikatakan itu dururah. Bisa dikatakan itu dururah syiria. Paham kan? Itu dururah syiria. Aslun wa kun nasab bil wawi. Langsung. Atau nasab. Pertama bisa dengan wawu. Tentunya dengan huruf-huruf atau. Pertama langsung dengan wawu. Cara arobi minat tawabi yang keempat dari tawabi akun nasab atau nasab. Pokoknya madu tafsirul atau telah lewat penjelasan atau fa'aman nasab adapun nasab huwa tabi'ul mutawassit bainahu wa bainah matbu'i ahadu huruf al-abdi dikruha. Dia adalah pengikut yang menyentarai antara dia dan antara yang dia ikuti salah satu dari huruf atau yang akan datang penyebutannya. Walau Ahruddahu bihadil liwuduhi. Dan saya tidak memberikan pengertian dengan sebuah pengertian karena dia jelas. Paham? Karena dia sudah jelas. Ala annani fasartuhu biqouli bilwawi. Saya sudah cukupkan dengan penjelasanku, penafsiranku dengan ucapanku dengan wawu sampai akhir. Fa inna ma'nahu anna arfa nasahu al-athbu bilwawi wal ta wa aqwatihima. Bahwasanya arfa nasah itu dia adalah athab dengan wawu dan fa dan saudara keduanya. Wa tarattu bi ba'da dzikri kullu harfin bi tafsir ma'na. Dan saya ikutkan setelah menyebutkan setiap huruf dengan menjelaskan maknanya. Saya ikutkan tafsir penyebutan setiap huruf setelahnya langsung dengan menyebutkan apa? Maknanya. Langsung. Ini dia limutlaqil jam'i. Lihat, atau bil wawu ini mutlak jamak. Tidak memberikan faedah berurut. Dah. Tidak juga tidak berurut. Paham? Mutlak jamak. Syarah. Qala Sayyarafi berkata Sayyarafi, ajma'an nahmiyun sepakat ulama nahmi. Wal lughawiyun dan lughawi min al-basriyin wal qubiyyin anna al-wawu lil jam' min ghairi tartib. Bahwasanya wawu itu untuk jamak tanpa tartib. Tanpa apa? Tartib. Tidak memberikan faedah apa? Berurut. Tidak. Wakul saya katakan, idza qila ja'a Zaidun wa Amrun fa ma'nah. Kalau dikatakan ja'a Zaidun wa Amrun maka maknanya annahuma ishtaraka fil madhi. Keduanya sama-sama datang. Tsumma yahtamil kalam thalathat ma'ani. Kemudian kalam itu ihtimal kemungkinan tiga makna. Ayakuna ja'a ma'an? Bisa keduanya datang bersama? Wasani kedua ayakuna maji'uhuma ala tartib? Bisa juga datang keduanya berurut? Asal yang ketiga ayakuna ala aksi tartib? Bisa kebalikan dari berurut? Fa'in punya ma'ahadul umur bi khususihi famin dalil akal. Kalau dipahami ya salah satu dari perkara itu dengan secara khusus, maka dengan dalil lain antum bisa katakan tartib atau tidak tertib, maka ada dalil yang lain, bukan dari kalimat ini. Dari Korina, kama fuhimatil ma'ayyah binah qawlihi ta'ala, sebagaimana dipahami bersama, sebagaimana dipahami bersama, maknanya bersama dalam firman Allah Ta'ala, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Apakah sini bersama? Bersama. Ketika Ibrahim dan Ismail mengangkat al-qawaid min al-bait bersama. Dipahami di sini kan ada koordinasi. Mereka angkat berdua. Kama fuhimat tartib bi qouli ta'ala, sebagaimana dipahami dia berurut dalam firman Allah Ta'ala, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma halaha. Ini berurut. Apabila gunung bumi digoncangkan dan keluar bumi mengeluarkan isinya, seorang manusia berkata, ma halaha, kenapa dia? Ini kan berurut. Digoncangkan dulu, baru dia keluar, baru dia berkata, kenapa ini? Paham ini? Mana berurut? Maka makui ma'aksu tartib, sebagaimana dipahami kebalikan dari tartib, dikulih ta'ala isbaran an mungkari ba'as, mengabarkan orang-orang mengingkari hari kebangkitan, ma'ya illa hayatuna dunia, namutu wa nahya. Tidaklah dia ini kecuali kehidupan dunia saja. Kami mati dan kami hidup. Ini pas gak ini? Hah? Kami mati dan kami hidup. Kalau kita katakan berurut, berarti dia meyakini akan adanya hari berbangkit. Karena dia bilang, kami mati, kemudian kami akan hidup. Faham? Ini tidak berurut. Kehidupan dunia ini hanya sekedar hidup mati. Artinya, hidup kemudian mati. Begitu, bukan mati, kemudian hidup. Kalau antum balik begitu, kalau sesuai dengan urutan, kami hidup, kami namutu, kami mati, wanahya, dan kami akan hidup. Berarti dia meyakini hari berbangkit. Tidak begitu maknanya. Dia di sini orangnya mengingkari hari berbangkit. Berarti maknanya kami hanya sekedar hidup, kemudian mati, jadi tanah, selesai. Tidak hidup lagi. Apa maksudnya? Apa maksudnya, Mubah? Jadi ini absurd tartib. Tidak berurut ini, Mubah. Susunannya, tidak berurut. Walau karena pilih tartib, lakana itirapan pilih hayat di badal maut. Karena kalau ini maknanya tertartib, maka dia menyakui adanya kehidupan setelah kematian. Kan dia bilang kami mati dan hidup setelahnya. Jelasin? Ismail? Jelasin, Ismail? Nah? Nah. Wa hadza allazi dzakarnahu qaulu aktsari ahli al-ilm. Ini yang kami sebutkan adalah pendapat kebanyakan ulama minan nuhati wa ghairihim dari ahli nahwu dan selain mereka. Wa laysa bi ijma' kama qala Syarofi dan bukan ijma' sebagaimana dikatakan oleh Syarofi. Barwi an Bahdil Kutir bahkan diriwayatkan dari sebagian Kufa anal bauli tartib. Diriwayatkan dari sebagian orang Kufa bahwa untuk apa bermana apa? Tartib. Wa annahu ajaba an hadhihi al-ayah bi anna al-murad yamutu kibaruna wa tawallada siguruna panahya. Yang dan dia mereka jawab dari ayat tadi itu bahwa yang diinginkan oleh mereka adalah orang-orang besarnya kami meninggal kemudian lahir lagi anak-anak kecil kami kemudian kami hidup kembali. Intinya mereka ya bukan hari berbangkit yang mereka yakini. Ya. Yang tua mati, kenapa mati? Sudah tua. Yang kecil hidup, kenapa hidup? Karena kecil. Paham gak ini? Ini keyakinan kekafiran. Wa huwa ba'id, ini jauh sekali. Wa min awdhihi ma yaruddu 'alaihim qaulul Arab. Di antara yang paling jelas membantah mereka ini orang-orang Kufa adalah perkataan orang Arab ittasama Zaid wa Amr. Gimana ini? Berurut ini. Paham gak ini? Tuan bina'um ayya'atifu bidalika bilfa' au bitumma. Dan juga mereka tidak membolehkan untuk diatofkan dalam hal itu dengan fa' dan dengan apa? Summa. Likau ni himali tartib. Karena keduanya memberikan faedah apa? Tartib. Falau kana kil wawu mitlahumma. Seandainya wawu sama dengan keduanya. Lam tan'a dalika ma'aha. Maka hal itu tidak boleh juga. Kamam tanah ma'ahumma. Sebagaimana itu tidak boleh bagi keduanya. Sebagaimana itu tidak boleh bilang begini. Iktasoma Zaidun fa'amrun. Iktasoma Zaidun tumma amrun. Sebagaimana itu tidak boleh. Kalau maknanya tartib, maka sama. Kalau seandainya wau tartib, berarti tidak boleh juga apa? Iktasoma Zaidun fa'amrun. Tapi ini kan boleh. Sementara fa' dan tumma tidak boleh. Itu menunjukkan maknanya tidak tartib. Aslun. Wal fa li tartib wa ta'kid. Kalau fa li tartib dan ta'kid. Dia tartib berurut terus ta'kid. Ta'kid tanpa selang waktu. Tanpa selang waktu. Syarah. Idza qila ja'a Zaidun fa amrun. Kalau dikatakan ja'a Zaid fa amrun, fa mana anna maji amr wa ba'da maji Zaid min ghairi muhlah. Artinya datangnya Amr setelah datangnya Zaid tanpa ada selang waktu. Bahaya mufidatun li thalathati umur. Maka dia memberikan faedah tiga perkara. Pertama at-tasyrik fil hukum, bersyirik dalam hukum, hukum datang. Walam unabbi alaihi wuduhi. Saya tidak mengingatkannya karena jelas. Karena kalau dibilang ja'a Zaid fa amr pasti sama-sama datang. Paham? Tidak jelaskan karena jelas. Wa tartib wa ta'kid. Wa ta'kid kulli syai' bihasabi. Ta'kidnya tanpa selang waktu dari segala sesuatu sesuai dengan segala sesuatu itu. Faidah kulta dakhalatul Basrah fa Baghdad. Kalau antum katakan saya masuk Basrah kemudian setelah itu Baghdad, bukan berarti langsung. Gimana caranya? Iya. Kalau Om Jin bisa. Iya, sekarang masuk di Basrah, setelah itu langsung ada lagi di mana? Hah? Di Baghdad. Kan dia punya kemampuan kuat. Kalau manusia susah. Tapi ini dianggap tertib kenapa? Karena setelah dia masuk Basrah, dia masuk di mana? Di Baghdad. Walaupun jaraknya antara Basrah dan Baghdad 3 hari perjalanan, kan ada masalah. Tidak ada masalah. Jadi setelah Basrah dia Baghdad tanpa ya tapi pokoknya sesuai dengan kejadian yang ada. Wa kana bainahuma thalathata ayyam. Adalah antara keduanya 3 hari perjalanan. Wa dakhalta ba'da thalith, kamu masuk setelah yang ketiga. Padahal itu ta'kid, dimitri hada ada. Demikian itu dianggap ta'kid pada semisal dengan ini menurut kebiasaan. Fa idza dakhalta ba'da rabi, dan kalau antum masuk setelah yang keempat. Atau khamis setelah yang kelima, falaysa bita'kid. Karena kebiasaannya orang berjalan dari Baghdad ke dari Basrah ke Baghdad berapa hari? 3. Kalau dia masuk setelah keempat kelima, tidak ta'kid lagi. Paham? Ya, falam yajuz al-kalam, enggak boleh kalimat seperti itu. Karena antum ada ta'khir nih. Ada apa? Ta'khir. Jelas? Jelas ini? Walil fa ma'na al-akhra, walil fa ma'na al-ukhra. Untuk fa ada makna lain. Ada makna lain. Wa tasabbub. Yang pertama dia bisa bermakna tasabbub, sebab. Ini dinamakan dengan fa' sababiyah. Wadhalika ghalibun fi athfil jumal. Demikian itu kebanyakannya pada athaf jumlah. Nau qolika sahafa sajadah. Ya, dibelau lupa maka belau sujud athaf jumlah. Maksudnya dengan sebab lupa maka dia sujud sujud sahwi. Zana farujima, dia berzina maka dia dirojam. Maksudnya disebabkan dia berzina maka dia dirojam. Sarok opakutia, dengan sebab dia mencuri maka dipotong. Atau jumlah. Waqali ta'ala fatalaqa Adam merobbi kalimati fataba alaihi. Adam menerima kalimat dari Rabbnya maka dengan sebab itu dia bertobat di atas. Ya kan? Walidilalatiha ala dalika usuhirat li rabbi fi jawab syarti. Karena dia menunjukkan hal itu maka dia dipakai untuk mengikat dalam jawaban syarat. Nah, ya kan? Kalau syarat tidak bisa menjadi jawaban maka diikat dengan apa? Diikat dengan apa? Fa. Ta. Walillahi asmaul husna fa iyamma tadu palahul asmaul husna. Sama, diikat jawaban syaratnya. Nah, man yakini fa inni ukrimu. Nah, man yakini fa inni ukrimuhu. Karena ini tidak bisa jadi jawaban maka diikat pakai fa. Walihada gila. Oleh karena itu dikatakan mandak ala dari falahu dirham. Ya, mandak ala dari falahu dirham. Apa ada istiqaqu dirham bidukul? Ini memberikan faedah. Dia berhak mendapatkan satu dirham dengan dia apa? Masuk. Walau di falfa ihtamal dari. Walaupun dihilangkan banyak maka ihtimal hal itu. Wahtamal ikrar dirham lahu. Dan ihtimal juga dia mengakui bahwa ada satu dirham untuknya. Wa qad takhlul fa'l atifa lil jumal an hadzal ma'na. Tapi ingat juga, qad takhlul fa'l atifa lil jumal an hadzal ma'na. Karena qotob fa'il atof dari unsur jumlah dari makna ini. Maksudnya kadang diatofkan jumlah tapi kosong dari mana sebab. Kadang. Kadang qul ta'ala seperti firman Allah taala alladzi khalaqa fa sawwa wal ladzi qaddara fa hada wal ladzi akhraja al mar'a faj'alahu gudha'an ahwa. Ini kan tidak ada makna sababiyah. Ini memang cuma atofkan jumlah ya. Jumlah. Kosong dari mana, Pak? Sabab? Sababiyah. Jelas ini? Jelas? Paham ini? Alhamdulillah. Sudah dulu? Istirahat lagi? Masih banyak ini. Lanjut? Hah? Lanjut. Kalau ma'alim ramallahu ta'ala asru. Wa summa. Li tertib at-tarawih. Summa ini untuk tertib dan tarawih. Syarah. Idakilah kalau dikatakan ja'a Zaidun tsumma amar. Kemana maka artinya anna maji amrin laku aba ada maji Zaid. Datangnya amar terjadi setelah datangnya apa? Zaid. Bimuhlah dengan selang waktu. Dengan ada selang waktu. Fayamubilatun aidon li talatati umur. Maka dia juga memberikan faedah tiga perkara. Atas syirik, bersyirikat. Fil hukum, dari sisi hukum. Wala munabbi alaih lulduhi. Saya tidak ingatkan karena jelas. Watarfid dan bermakna tarfid, watarohi dan tarohi. Dan tarfid tapi ada selang waktu. Fama qawlu ta'ala walapada kolapanakum summa sawarnakum summa kunnalil malaikati juduli adam. Gimana ini? Fakila takbir kolapana abakum summa sawarna abakum fahudi palmudok minumah. Ini sebenarnya ada ta'wilnya. Sebenarnya ini walaqad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil malaikati isjudu li adam. Ini kan ada selang waktu semua ini. Ya kan? Tapi yang diingat di sini adalah walaqad khalaqna abakum thumma sawwarna abakum thumma qulna lil malaikati isjudu li adam. Yang abakum berarti ini tadi Allah menciptakan Adam, Allah membentuk Adam, kemudian setelah selesai Allah menyuruh malaikat untuk sujud kepada Adam. Paham maknanya? Tang aslinya, hamdul ben ini berarti pas. Maknanya pasti. Jelas? Jelas ini? Alhamdulillah. Aslul, wahatta lil goyah wa tadrib. Hatta, dia bermana goyah, ujung, puncak dari sesuatu. Dan tadrij, bermana tadrij, apa tarjid, tadrij. Dilakukan sedikit demi sedikit. Syarah makna goyah, ahlu syekh. Goyah artinya akhir dari sesuatu itu. Bagaimana tadrij? Mana tadrij? Anna maqoblaha yang kudisya'in fasya'an. Ila iya blugo ila goyah. bahwa sebelumnya terjadi sedikit demi sedikit sampai dia sampai ke puncaknya. Wahai ismul matub, yaitu sampai ke isim yang diatofkan. Walidhalika wajib ayakunal matub biha juz'an minal matub alaih. Oleh karena itu, wajib yang diatofkan dengannya sebagian dari yang diatofkan atasnya. Ya, imma tahqiqan, apakah sebagian secara tahqiq nyata? Kaqoulihi, kaqoulika seperti perkaraanmu, akan sama kata hatta ra'saha. Sama katikan sampai kepalanya. Artinya ini kepala bagian dari ikan secara hakikat atau takdiran atau secara apa? Takdir saja. Kaqouli al-qasahi patakai yukhuf bi barahlahu wa zarad hatta na'lahu al-qoha. Dia bilang dia buang kertas-kertasnya kayu khuf bi barahlahu supaya ringan muatan kendaraannya. Supaya ringan muatan kendaraannya. Wazad, dia buang seluruh perbekalannya. Hatta na'lahu al-qoha. Sampai sandalnya juga dia buang. Ini sandal bekalnya. Hah? Ini sandal bekalnya. Bukan bagian dari bekalnya. Tapi apa? Secara takdir, dia juga bekalnya. Karena dia walaupun dia tak dimakan, tapi dia dipakai. Aduh, paham gak ini? Jelas ini? Ini Masya Allah. Iya, sampai sandalnya. Fa'uti pada alamu bihatta. Maka diatopkan na'alahu dengan hatta. Walaysat juz'an mimma qoblahu tahqiqan. Bukan bagian dari sebelumnya, secara pastinya, nyatanya. Li'annaha juz'un takdiran. Lakinaha juz'un takdiran. Akan tapi dia bagian secara takdir. Li'anna ma'na al-kalam. Karena makna kalam itu al-qomayus kilum hatta na'alah. Dia buang apa yang memberatkannya sampai sandalnya juga dia buang. La li tartib. Bukan untuk memberikan makna lah. Tartib itu hatta. Tidak menunjukkan makna tartib. Zama ba'dum an hatta tufidu tartib. Sebagian mereka menyangka bahwa hatta menunjukkan makna apa? Tartib. Kama tufidu thumma wal fa. Sebagaimana diberikan faedah tuma wal dan fa walai sekadalik dan tidak seperti itu. Innama yali mutlakil jamak kalwawi. Dia itu untuk mutlak jamak seperti apa? Seperti apa? Wow. Wa ishadu lidhalika qawla alaih salatu wassalam. Di antara yang menguatkan hal itu adalah sabda Nabi kita Muhammad SAW. Kullu syai'in biqada'in wa qadar. Hatta al-ajz wal kais. Segala sesuatu dengan ketentuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hatta al-ajz wal kais. Ini tidak ada tertib sama sekali. Sampai orang yang kuat ataupun lemah, yang kaya ataupun miskin, semua tertib. Wala tertib bainal qada wal qadar. Tidak ada tertib antara al-qadar wal qada dan qadar. Tidak ada. Wa innamat tertib fi duhuril al-maqdiyah wal muqaddarat. Tertib itu yaitu nampak yang ditetapkan itu dan nampak yang ditakdirkan itu. Yang kalau ditakdirkan munculnya tertib. Sesuai yang ditentukan. Ya. Sesuai dengan apa? Takdir Allah itu muncul. Tapi yang ditentukan, ya, itu tidak memberikan pada apa? Takdir antara qada dan qadar. Paham ini? Tapi kejadiannya, dilihat dari kejadiannya apa? Takdir. Ini kata beliau, rahmallah. Aslu. Istirahat sedikit. Hah? Istirahat dulu? Baik, sedikit. Marah-marah.